Mitra bisnis, pembangunan 7 proyek jalan tol di Jawa dan Sumatera ditunda dengan alasan krisis keuangan global yang mempersulit pihak swasta memperoleh sumber pembiayaan. Seperti diketahui oleh umum, masalah besar dalam pembuatan jalan tol adalah pembebasan tanahnya. Di sisi lain, banyak pihak berharap pembangunan jalan tol diteruskan karena akan membantu menggerakkan roda perekonomian. Saat ini sudah terhubung dengan Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Ruhanta. Pak Tutum, apa komentar Anda? Iya, ini balik lagi lah cara kerjanya bangsa kita. Saya melihat hal tersebut kan harusnya tanggung jawab pemerintah. Pemerintah sendiri nggak mau, bagaimana swasta? Ya dong, swasta lebih memikirkan untung ruginya. Sedangkan pemerintah harus melihat bukan hanya untung rugi, masalah sosial, masalah perkembangan perekonomian secara makro, secara keseluruhan. Saya kira sangat disayangkan. Ini pola-pola cara kerjanya kita. Kalau masalah kita tidak punya uang, swasta kalau mau bangun juga dipinjam uang, Bu. Negara kita juga bisa pinjam. Jadi saya kira ini sangat tidak baik untuk perkembangan ekonomi kita. Pembuatan jalan tol seringkali terbentur dengan pembebasan tanah, Pak. Saya kira untuk masalah pembebasan lahan ini, pembebasan tanah ini, pemerintah harus punya ketegasan lah. Kalau saya bilang tangan besi, rasanya tidak baik. Harus punya ketegasan. Negosiasi yang harus adil, betul. Tetapi harus melihat kepentingan yang lebih besar. Nah, kalau pemerintah menjalankan itu, saya rasa masyarakat pun akan berkorban. Bukan hanya berkorban dalam arti kata, oke lah, mungkin lahan ini diperlukan oleh pemerintah demi pembangunan secara keseluruhan. Yang penting dia tidak dirugikan dari penggantian tersebut. Dari sisi yang adil begitu aja, saya kira semua orang akan berkorban untuk masalah kepentingan tersebut. Jadi bisa dilakukan dengan cara pendekatan? Di negara manapun, cara penerapannya begitu yang saya sudah tahu. Karena untuk pembebasan 1.000 kakak, hanya 1 kakak, you tidak cocok. You tinggal memberikan dia angka yang wajar, sesuai NGOP di situ, yang harga nilai pasar, silakan you gusur. Harus begitu, harus punya tangan besi. Yang saya bilang tangan besi itu ya itu. Tangan besi yang tidak merugikan orang. Tapi jangan dibuat mainan oleh si yang tukang ngebebasin. Angka-angkanya udah dimain-mainkan dulu demi kepentingan pribadi. Ya itulah yang banyak terjadi kalau saya melihat. Selain jalan tol, apalagi yang perlu diperhatikan, Pak Tutum? Jalan tol itu jelas kita sudah bayar. Di sini kita mau bayar pun susah. Seharusnya bukan hanya jalan tol, jalan arteri yang lain-lain pun harus kewajiban tanggung jawab pemerintah. Karena kenapa? Kita membayar pajak di sinilah kayak ayam dan telur. Kalau kita tanya masyarakat, bagaimana mau bayar pajak? Segala sesuatu tidak diperhatikan dengan pemenuhan standar-standar yang harus pemerintah laksanakan. Kita tidak ada uang. Jalan tol itu kadang-kadang harus mengandalkan swasta. Jadi kita juga bingung, ya apa kewajiban pemerintah terhadap masyarakat yang harus kita dapat? Jadi lingkaran setan yang kita bilang tidak ada ujungnya kalau pemerintah tidak bergerak sebagaimana mereka melaksanakan tugas mereka secara baik. Demikian Tutum Ruhanta. Saya Dewi Sintawati.